sa ono ning atiku ra bakal luntur sak durunge janur kuning melengkung. Apa kowe ra kelingan biar mlaku bebarengan ibarat langit karo rembulan tresnaku ra bakal ilang sayang. Tuh kowe cahayu I'm not afraid.